وأنت وأنت وأنتما وأنتم وهو وهي وهما وهم وهن. نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون. Qala al-mubtada'u qisman. Mubtada' terbagi menjadi dua, zahir dan mudmar. Zahir, ma taqaddama dzikruhu, yang telah berlalu ya penyebutannya, yaitu seperti Zaidun, Qa'imun, dan seterusnya. Itu isimnya mubtada', isim zahir. Wal mudmar, adapun dhamir, itu ada 12, isna asyara. Wahia, ana, wa nahnu, wa anta, wa anti, wa antuma, wa antum, wa huwa, wahia wahuma wahum wahunna. Ya ingat ya, formula atau rumus dari dhamir itu 255. 2 lil mutakallim, 5 lil mukhatab, dan 5 li al-ghaib. Nahu qaulika ana qa'imun wa nahnu qa'imuna. Baik. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala, yanqasimul mubtada'u ila qismain, zahir wa mudmar. Mubtada' terbagi menjadi dua, zahir dan mudmar. Faqad taqaddama ta'rifu kullin minhuma fi babil fa'il. Ya. Dan telah berlalu pengertian masing-masingnya pada babul fa'il. Al-zahir kal-amthilatul mutaqaddimah. Yang zahir itu mubtada' dalam bentuk zahir, kal-amthilatul mutaqaddimah. Seperti contoh-contoh terdahulu. Wal-mutmar, dan yang bentuk domir. Wal-muradu bihi huna al-munfasil. Dan yang dimaksudkan di sini adalah domir munfasil. Ya. Kenapa demikian? Karena sebagaimana yang telah kita jelaskan tentang dhamir, dhamir itu dia tidak, dhamir munfasil itu adalah ma ya'ti bihi, ma yubtada'u bihi al-kalam wa yaqa'u ba'da illa fi halil ikhtiyar. Ma yaqa'u bihi al-kalam. Yang mayubtada'u bihil kalam, dimulai dengannya al-kalam, itu dhamir munfasil. Nah, secara al-mubtada' ini fi awalil kalam. Namanya mubtada', dia di awal kalam. Maka la budda ya munfasil. Dia harus dalam bentuk munfasil. Kalau tidak, dia tidak bisa. Tidak mungkin kita katakan, tidak bisa kita katakan, ya, misalnya, ka qa'imun misalnya, tidak bisa. Ya. Taib. Apa saja al-mubtada, al-mubnar, yang pertama adalah anak. Ya. Lil-mutakallimi wahdahu mudhakkaran kana aw mu'annasa. Wahdahu mudzakkaran kana au mu'annatsa. Nahu ana qa'imun. Yang pertama adalah ana lil mutakallim wahdah, untuk mutakallim sendirian atau bersama mudzakkaran kana au muannatha, atau mahdhi mudzakkar atau muannats. Atau kalau kita artikan saya atau aku. Wa qawlihi ta'ala an imra'atil aziz ana rawatuhu an nafsi. Sahihnya di sini adalah anak. Asani nahnu. Lil mutakallim al-mu'adzim nafsahu. أو الذي معه غيره نحو نحن قائمون. Yang kedua adalah nahnu lil mutakallim al mu'adzib nafsahu, untuk satu orang pembicara. Al-mu'adzib nafsahu, yang dia membesarkan dirinya, atau ya yang bersamanya selainnya, ya diartikan kami, ya, dan kami ini tidak mesti banyak orang. Kalau kami dia ingin membesarkan dirinya, ini namanya nahnu bisa juga. Wa qaulihi ta'ala taib nahu nahnu qa'imuna wa qaulihi ta'ala wa nahnul warithun. Yang ketiga ya anta masuk ke al-mukhatab bikasriha. Bikas bifathil ta bifathit ta. Anta bifathi ta. Lil mukhatab. Al-mufrad al-mudzakkar. Nahu anta mujtahid. Wa qawlihi ta'ala innama anta nadir. Ya, kamu bi fathhi ta anta. Ya, lil mukhatab al mufrad mudzakkar. Anta, kamu, engkau. Ya, anda. Laki-laki. Empat, anti. Engkau apa? Perempuan. Bi fathhi bikasri atta lil mukha tabah al mufradah al muannasah nahu anti muti'atun. Muti'atun. Anti untuk mukhatabah lawan bicara perempuan tunggal. Ya. Lima. Antuma. Bidhammiha. Bidhammi. Atta. Li al mukhatabah. Tabaini mudzakkaraini kana au muannatsataini. Kana au muannatsataini. Nahu antuma muaddabani. Antuma untuk lawan bicara dua orang. Ya, kalian berdua. Laki-laki ataupun perempuan. wa antuma mu'addabatani, kalau perempuan. Yang keenam, antum bidhammi hali dam'il dhukur, bidhammi ta li jam'il dhukur al-mukhatabin. Nahu antum mujtahidun. Ya. Yang keenam, antum. Ya, untuk jamak ad-dukur, laki-laki. Al-mukhatabin. Ya, lawan bicara banyak. Ya, laki-laki. Kalian, laki-laki, mujtahidun. Tujuh, antunna. Ya, lijam il inas. Al-mukhatabat. Nahu antunna muti'at. Antunna untuk lawan bicara perempuan banyak. Kalian perempuan. Yang kedelapan, huwa lil mufrad al ghaib al mudzakkar. Nahu huwa mujtahidun. Wa qawlihi ta'ala wa huwa al aliyyul azim. Ya, huwa untuk mufrad ghaib, mufrad mudzakkar. Dia laki-laki yang mujtahidun. Sembilan, hiya dil mufradah al-ghaibah al-mu'annasah. Nahu hiya afifatun. Hiya untuk mufradah al-ghaibah al-mu'annasah. Ya, untuk orang ketiga tunggal perempuan. Ya. Dia perempuan, hiya afifatun. Wa qawlihi ta'ala wa hiya tajri bihim. 10, huma lil musanna al ghaib mutlaqan. Untuk musanna, untuk dua orang, orang ketiga dua orang, secara mutlak yaitu mudzakkar atau muannas. Nahu huma qa'imani wa huma qa'imatani. Wa qawlihi ta'ala idhuma fil ghar. 11, hum, yang ke-11 adalah hum. Di jam'i dhukur al-ghaibin. Nahu hum mujtahidun. Hum untuk ya orang ketiga jamak laki-laki, mereka laki-laki, hum mujtahidun, wa qawlihi ta'ala, wa hum mustakbirun. Yang ke-12, hunna, bijam'il innas, al-ghaibat. Untuk orang ketiga, perempuan banyak. Nahu hunna mu'addabatun. Hunna mu'addabatun. Wa qawlihi ta'ala hunna libasul lakum. Ya, maka fal mubtada'u mubtada' fi jami'i hadhihi al-amtsilah, pada seluruh contoh ini adalah dhamir munfasil fi mahalli rafa' 'ala al-ibtida'. Ya, fi mahalli rafa' 'ala al-ibtida'. Pada mahal rafa', ya. Karena alif tidak itu sebagai mubtada. Baik, wallahu taala alam, berarti selesai pembahasan kita tentang al mubtada. Nah, sekarang kita masuk pada al khobar. Ya, bahwasanya khobar itu bukan hanya, ternyata bukan hanya datang dalam bentuk isim, tapi bisa datang dalam bentuk jumlah atau syibhul jumlah. Naqtafilahuna subhanahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.